apakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Saat dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Dia tahu.